صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء سدر وألبسوه ثوبين ولا تخمر رأسه فإنه يأتي يوم القيامة لبيا فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas pada hadis yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kharra rajulun min ba'irihi, seseorang jatuh dari untanya. Fawqisa, lalu patah lehernya. Famat, antas dia meninggal dunia. Faqala, lalu Nabi mengatakan irsiluhu bima'in usidrin, mandikan dia dengan air dan sidir, daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafankan dia di dalam dua lembar kain. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan ditutup kepalanya. Fa inna Allah yab'athuhu yawman qiyamati mulabbiya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat dengan keadaan sedang bertalbiyah. Hadis yang kedua masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah id waqa'a min rahilatihi, ketika seseorang wukuf di Arafah bersama Rasulullah, tahu-taunya dia jatuh dari kendaraannya. Qala Ayyub, lalu Ayyub mengatakan fa'awqasathu, lalu awqasathu yakni kepalanya, lehernya patah. Awqala fa'aq'asathu, fa'aq'asathu yaitu artinya langsung mati seketika, ketika jatuh langsung dia mati. Waqala Amr fawaqasathu, yakni maknanya juga lehernya patah. Fadzukira dzalika lin nabi, lalu disampaikan kepada nabi hal itu. Faqala ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain wa la tuhannituh, mandikan dia dengan air dan sidir dan kafankan dia dengan di dalam dua lembar kain, jangan dikasih wangi-wangian, dan wala tukhammiru ra'sah, jangan ditutup kepalanya. Qala Ayyub, Ayyub mengatakan innallaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiya, sesungguhnya Allah akan mengutusnya nanti pada hari kiamat, yakni membangkitkannya. Sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat mulabbian, dengan bertalbiyah, atau mulabbian dengan keadaan sedang bertalbiyah. Wa qala Amr, Amr mengatakan fa innallaha yab'athu yawmal qiyamati yulabbi, sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dia sedang bertalbiyah. Kemudian hadis yang berikutnya masih dari Ibn Abbas. Aqbala rajulun haraman ma'an nabi, seorang laki-laki sedang berihram datang kepada nabi. Fakhara min ba'irihi, dia jatuh dari untanya. Fawuqisa waqsan, lalu patah lehernya, famat, lalu dia meninggal dunia. Faqala Rasulullah SAW, bersabda, aghsiluhu bima'in sidrin wa albisuhu thawbain. Mandikan dia dengan air dan sidir dan pakaikan dia dua lembar kain. Wala tukhamiru ra'sah, jangan tutup kepalanya. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati yulabbi, sesungguhnya dia datang pada hari kiamat dengan bertalbiyah. Masih banyak hadis yang serupa atau senada tapi kita lihat makna dari hadis ini. Imam Nawawi mengatakan fi hadhir riwayat, dalam riwayat ini dilalatun bayyinatun li mazhab Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa muwafiqihim. Hadis-hadis ini dalil yang jelas untuk mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq dan orang-orang yang menyetujuinya. Apa pendapatnya? Fi annal muhrima idza mata la yajuzu an yulabbis aw an yulbisa al makhit ayyalbasa al makhit wala tukhammir ra'sah wala yamsu tiba. Bahwasanya orang yang sedang berihram, apabila dia meninggal dunia, maka tidak boleh dipakaikan kepadanya baju yang berjahit atau kain yang berjahit, dan tidak boleh juga menutup kepalanya dan tidak boleh disentuhkan wangi-wangian, tidak boleh diberi pakaian wangi-wangian. Qala Malik wa Auza'i wa Abu Hanifah. Imam Malik, Auza'i dan Abu Hanifah, dia mengatakan, dan yang lainnya juga mengatakan, yuf'alu bihi ma yuf'alu bil hayy, diberlakukan kepadanya apa yang diberlakukan kepada orang yang hidup. Ya, wa hadzal hadis radan liqaulihim, ini hadis menolak pendapat mereka, yakni diberlakukan kepada orang yang meninggal seperti dilakukan kepada orang-orang yang hidup, yang boleh pakai wangi-wangian, boleh pakai berjahit dan seterusnya. Wa qawluhu waqsiluhu bima'in wa sidirin, mandikan dia dengan air dan daun sidir. Dalilun, hadis ini atau ungkapan ini terdapat dalil ala al-istihbab as-sidri fi ghusl al-mayyit, dianjurkan memakai daun sidir di dalam memandikan mayat. Wa anna al-muhrima fi dhalika ka ghairihi, sesungguhnya orang muhrim, yakni orang yang berihram di dalam kondisi untuk mandikan, sama dengan yang lain boleh memakai daun sidir. Wa amma wajhu faqala Malik Abu Hanifah wa ra'sihi, adapun wajahnya Imam Malik dan Abu Hanifah dimengatakan dia sama dengan kondisi kepalanya. Qala Syafi'i wa jumhur la ihrama fi wajhihi bal lahu taghtiyatuhu. Asy-Syafi'i dan jumhur mengatakan tidak ada ihram untuk wajah, dia boleh ditutup. Jadi kalau seandainya seorang yang tidur sedang berihram, tidak boleh hanya berkucung menutup kepala, tapi boleh dia menutup wajah. Ya, nutup kaki gimana? Nutup kaki boleh. Ya, nutup kaki berselimut dia. Saya melihat banyak jamaah kita yang reguler, enggak boleh tutup kaki. Ya, saya heran enggak tahu di mana ambil dalilnya. Ya, apakah dia mengambil dalilnya mengkiaskan kepada enggak boleh memakai khuf? Ya. Tidak. Namun di sini kakinya boleh ditutup, wajahnya boleh ditutup karena tidak ada ihram kata Imam Syafi'i, tapi kepalanya ya, wajah boleh tutup tapi kepalanya enggak boleh ditutup. Begitu juga dengan orang yang meninggal dunia. Kepalanya enggak boleh ditutup tapi wajahnya boleh ditutup. Ya. Baik. Wa inna ma yajibu kashful wajhi fi haqqil mar'ah. Hanya saja wajib membuka wajah itu adalah pada wanita. Karena ada larangan wanita untuk memakai niqab. Wala tantaqib al-mar'ah. Wanita tidak boleh memakai niqab ketika atau cadar ketika dia berihram. Wa hadha la hadha hukmul muhrim al-hayy. Ini adalah hukum bagi orang yang berihram yang masih hidup. Wa amal mayyit fa madhhab Syafi'i muwafiqi annahu yahrumu taghiyatu ra'sihi kama sabaq wa la yahrumu taghtiyatu wajhihi. Imam Syafi'i dia mengatakan atau madhhab Syafi'i mengatakan bahwa haram untuk menutup kepalanya sebagaimana telah berlalu dan tidak haram untuk menutup wajahnya. Bal yabqa kama huwa fil hayah. Alah dia seperti apa dia hidup. Wa ta'awwala hadzal hadis ala anna an-nahya an taghtati wajhi laysa liqawnihi wajhan. Wa innama huwa siyanatu lirasi innahum law wattu wajahahu lam yu'man ayughattu ra'sihi ayughattu ra'sahu wala budda min ta'widihi. Lalu hadis ini ditafsirkan bahwasanya dilarang untuk menutup wajah bukan karena dia adalah wajah, tapi untuk menjaga kepalanya. Karena kalau seandainya dia menutup wajahnya atau mereka menutup wajahnya, maka tidak ada jaminan bahwa kepalanya juga ikut ditutup. Maka mesti dilarang untuk tutup wajah supaya kepalanya tidak ditutup. لأن مالك وأبو حنيفة موافقين يقول لا يمنع من ستر رأس الميت وجهه والشافعي موافقه يقول يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث. Lalu Imam Malik, Abu Hanifah dan yang menyusulnya mereka mengatakan tidak dilarang untuk menutup wajah mayit, menutup kepala mayit dan wajahnya. Syafi'i dan orang menyetujuinya yaqul yubahu fi sitr wajh, boleh untuk membuka wajah. Wa ta'ayyan ta'wila hadis, maka mesti kita mentakwilkan hadisnya atau menafsirkannya. Taib qawluhu wa kaffinuhu fi thawbain, kafankan dia di dua lembar kain. Wa fi riwayatin thawbaini wa kaffinuhu fi thawbaihi, kafankan dia di dua lembar kainnya. Ya, yang pertama isru bima'in musidin wa kaffinuhu fi thawbaihi, dua lembar kainnya. Dan menurut yang lain fi thawbaini, dua lembar kain. Qala qadi akthar riwayah thawbaihi, kebanyakan riwayah artinya thawbaihi. Fi fawaid, dalam hal ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya ad-dilalatu limadhhab Syafi'i wa muwafiqihi fi anna hukm al-ihram baqin fihi. Faedah yang pertama, apa yang ditunjukkan oleh mazhab Syafi'i dan yang menyetujuinya, bahwa hukum ihram masih berlaku pada diri orang yang meninggal dunia sedang berihram. Wa minha anna takfin fi thiyabil malbusah jaiz. Puasa mengafankan mayat dari kain yang dipakai boleh. Yani misalkan dia memakai pakaian ihram. Dengan pakaian ihram itu dia dikafani, boleh. Wa huwa mujma'un 'alaihi, itu adalah perkara yang disepakati. Wa minha jawazu takfini fi thawbaini wal afdal thalatha. Berdasarkan hadis ini, bolehnya mengafani mayat dengan dua lembar kain. Namun yang afdol adalah tiga. Berikutnya, wa inna wa minha annal kafana muqaddamun ala daini wa ghairihi. Bahwasanya kain kafan lebih diutamakan daripada hutang dan yang lainnya. Yaitu membutuhkan untuk membeli kain kafan diambil dari harta warisan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yas'al hal alaihi dainun mustaghriqun aula amla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya apakah dia memiliki hutang yang banyak atau tidak. Faminha anna takfina wajibun, di antara faedah dari hadis ini bahwa mengafankan mayat adalah wajib. Wa huwa ijma'un fi haqqi al-muslim. Yani itu adalah ijma' di sesama muslim. Wa kadzalika ghasluhu was-salatu 'alaihi wa dainuhu wa dafnuhu. Itu maksudnya mengafani mayat itu adalah haknya seorang muslim yang meninggal dunia. Begitu juga memandikan, menyolatkan, mengkafankan. Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka hendaklah dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Maka di sini kita melihat bahwasanya boleh dia di memakai dua lembar kain saja. Kemudian qauluhu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Sesungguhnya dia dibangkitkan pada hari kiamat mulabbian, yaitu dengan bertalbiyah. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian mulabbidan wa yulabbi. Ma'nahu ala hay'atihi allati mata 'alayha wa ma'ahu 'alamatu lihajjihi. Yakni maknanya dia akan dibangkitkan nanti dalam keadaan atau kondisinya dia meninggal dunia, dan bersamanya ada tanda akan haji dia. Fahiya dilalatul fadilah, maka ini menunjukkan akan sebuah keutamaan. Kama yaji'u syahidu yawmal qiyamah wa audajihi tashkhabu daman, wa fi dalil ala istihbabi dawami talbiyah fi ihram wa ala istihbabi talbid wa ghairi wa sabaqa bayanu dhalik. Bahwasanya dalam hal ini menunjukkan akan keutamaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram, kemudian terdapat dalil anjuran untuk selalu bertalbiyah pada saat kita berihram, ya. Wa ala istihbabi talbid, talbid itu adalah memberi minyak rambut. Wa sabaqa bayanu hadza, dan ini telah berlalu penjelasannya. Artinya di sini kalau kita lihat seorang akan dibangkitkan nanti dari kuburannya sesuai dengan keadaan dia meninggal dunia. Dan kemudian orang yang meninggal dunia sesuai dengan yang dia cintai. Maka ulama mengatakan, man ahabba syai'an mata alaihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka Allah wafatkan dia di atas sesuatu yang dia cintai. Kalau dia mencintai sunnah, selalu dia berupaya dengan menjalankan sunnah, maka dia diwafatkan di atas sunnah. Seorang ada mencintai maksiat, lalu dia diwafatkan di atas maksiat itu. Kemudian man mata ala syai', siapa meninggal dunia dalam kondisi tertentu, bu'itha alaihi, maka dia akan dibangkitkan nanti di atas keadaan dia meninggal dunia dahulunya. Ini buktinya, orang yang sedang berihram meninggal dunia nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berihram juga. Baik. Kemudian wala tuhannituhu, ya, wala tuhannituhu ay la tamsuhu hanutan. Jangan kalian beri dia hanut. Wa huwa akhlatun min tibin tujma' lil mayyit khasatan la tastamil fi ghairihi. Hanut ini adalah campuran dari wangi-wangian yang dibuat untuk mayat. Ya, bisa dikatakan apakah namanya kasturi mayat atau wangi-wangian untuk mayat. Apa? Minyak. Nah, ada banyak duyung kalau kita pakai, ya. Ada bermacam-macam. Walhasil ini dibuat oleh Arab, ya, oleh orang Arab untuk mayat, ya. La tusta'mal fi ghairihi. Tidak dipakai untuk yang lain. Ini khusus untuk mayat. Jadi kalau ada orang yang biasa pakai itu, dibilang orang apa? Mayat berjalan nih. Ya, karena aromanya itu aroma mayat. Taib. Walhasil orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram, apa yang diberlakukan kepadanya? Dimandikan. Air mandinya bisa dicampur dengan sidir. Tapi pakai sabun boleh enggak? Boleh. Ya, tapi sabunnya enggak boleh pakai parfum. Ya, sabun sama dengan orang yang hidup yang berihram, dia boleh pakai sabun, tapi sabunnya enggak boleh pakai parfum. Baik, berarti boleh pakai sabun yang tidak punya aroma. Baik. Lalu setelah dimandikan, dikafani. Maka ketika mengafani enggak boleh ditutup kepalanya. Karena dia orang sedang berihram. Dan sedang berihram tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tayyib. Bolehkah dia dikafankan dengan pakaian ihramnya? Fi thawbay. Ya, boleh. Tapi sekarang orang pesan, kalau saya meninggal dunia nanti, tolong kafankan saya dengan kain ihram saya. Nah, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak ihram. Oke. Nah, boleh. Karena kain ihram itu sebenarnya kain aja. Hanya saja kalau seandainya dia meyakini ada fadilat Atau dia mencari berkah dengan kain ihram lah, tawaf mah di dalam keliling Ka'bah aja ya. Maka itu enggak boleh. Berarti dia beranggapan ya kain kafannya ini punya keberkahan. Maka tidak boleh. Ada keyakinan sebagian orang, khususnya orang-orang India, India, Pakistan, itu mereka mencuci pakaian kain kafan itu dengan air zam-zam. Ya, kita lihat kadang-kadang jemuran kainnya panjang gitu. Jadi satu bal itu dibawanya ke dia. Lalu itu orang India, Pak. Nah, India, Pakistan, sama-sama mazhab Hanaf, Ahnaf. Ya, orang IPB pada umumnya. Ya, India, Bangladesh, Pakistan. IPB, Pakistan, Bangladesh. Ya. Nah, itu yang dilakukannya enggak boleh. Karena dia sudah beranggapan ya, tabarruk dia dengan artian yang tadi untuk meringankan dia, wallahu a'lam, mungkin boleh jadi ringankan kondisi kuburnya dan yang lain ya. Maka keyakinan seperti itu tidak pernah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita dalam pembahasan ini cukup sampai di sini ya. Yang sisa adalah faedah-faedah hadis saja. Wallahu ta'ala alam, kita lihat tanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan yang masuk. Ya, ada. Baik. Mohon maaf pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara memandikan mayat pakai daun sidir, bukan sihir ya. Bukan daun sidir ya, atau bidara. Berapa banyak daunnya? Wallahu a'lam. Tidak ada ukuran 7 lembar atau berapa. Ya, namun tujuan dari daun sidir itu adanya zat yang ada di daun sidir yang akan membantu ya untuk kulit. Maka kita cukup ya. Kalau seandainya embernya airnya sedikit ya, disesuaikanlah kebutuhannya. Di luar tema Ustaz, ketika sholat berjamaah kita wajib mengikuti imam. Bagaimana ketika sholat subuh imam berkunut? Bagaimana sikap kita ketika imam sholat subuh dia kunut? Terjadi dua pendapat. Syekh Abdul Muhsin Abad, beliau memandang tidak perlu kita kunut. Karena pendapat yang terkuat, tidak ada kunut subuh. Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, dan sebelumnya ada Syekhul Islam Taimiyah, mereka memandang bahwa kita mengikuti imam. Imam mengangkat tangannya, kita angkat tangan juga. Karena dalam rangka mengikuti imam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dibuat untuk diikuti. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi. Ah, iya, Pak. Oke, okay. Yang kepala itu adalah dari sini ke sini. Itu kepala. Termasuk telinga. Al-udhunani minar ra's. Tapi yang depan ini wajah. Depan ini wajah. Memang secara kategorinya ini bagian kepala nih. Namun hukumnya berbeda. Wajah jika dalam wudu dibasuh, kepala disapu. Di dalam berihram kepala tidak boleh ditutup. Wajah boleh ditutup bagi laki-laki. Ya, bagi perempuan tidak boleh ditutup wajahnya. Taib. Tadi telah sebutkan bahwa ada yang mengatakan bahwa wajah mayat enggak boleh juga ditutup. Kenapa? Karena ketika menutup wajah pasti tertutup bagian kepala. Ya. Maka supaya kepalanya tidak ditutup, jangan tutup wajahnya. Kalau menempel aja begini boleh. Tapi bisa enggak? Enggak bisa. Kecuali sama mayat kita suruh dia untuk memegangnya. Ya. Jadi karena untuk menutupnya, terpaksa bagian kepalanya yang tertutup gitu. Nah, maka dalam hal ini bahwa kalau kita katakan mana kepala, ya di atas. Tapi di kepala itu juga ada bagian. Bagian depannya adalah wajah. Ini boleh ditutup. Tapi untuk si mayat, kalau ditutup tidak ada jaminan bahwasanya kepalanya tidak ditutup. Sementara Nabi melarang jangan ditutup kepalanya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Tidak ada keharusan untuk membuka wajahnya. Tapi kalau membuka kain apa buhul anunya ada, enggak perlu dibuka, apalagi harus ditempelkan wajahnya dengan tanah, enggak ada. Ya. Enggak ada, Pak. Ya. Ya. Nanti toh kainnya juga hancur kok. Ya, kainnya kan hancur. Terus membuka kainnya, apa? Ikatannya dibuka. Karena tujuan untuk mengikatnya supaya jangan terbuka kain kafannya itu ketika mayat dibawa-bawa. Ketika ditempatkan di dalam, ya, maka dibuka. Ada orang mengatakan beralasan kalau harus dibuka supaya dia bisa duduk. Ya. Ya tidak, dia bukanya itu. Jadi saya membaca dari jawaban Syekh bin Bas rahimallahu taala, dia mengatakan bahwa dibuka karena tujuan nutupnya adalah mengikatnya supaya tidak tersingkap ketika proses pembawaan mayat tersebut sampai ke pusaranya. Ha. Wallahu a'lam. Ya. Ya, tidak ada. Nabi hanya dikafani 3 lembar, tidak pakai imamah dan tidak pakai jubah. Orang di sini pakai imamah, pakai jubah. Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Menyelisihi Nabi, siapa yang lebih mulia dari Nabi? Ya, enggak ada yang lebih mulia dari Nabi. Manusia yang paling mulia di permukaan bumi ini. Hanya 3 lembar. Ya, boleh 2 lembar tadi ya. Nah, sempurnanya ada 3. Ya. Jadi tidak lagi pakai serban, ya, dan tidak juga pakai jubah. Pakai jubah itu kan yang dibuat bolong di kepalanya ini. Ya, kayak baju itu, enggak boleh. Ya. Ya. Baik. Tidak, Pak, tidak disyariatkan. Ya. Apa yang dilakukan